Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada hadis ke-24. Masih dalam pembacaan beberapa faedah hadis yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Syeikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita baca faedah yang ke-19. Faedah yang ke-19 dari hadis ke-24. Qala kamalu Sultanillahi Azza wa Jal wa ghinahu an khalqihi, kamalu sempurnanya kekuasaan Allah Azza wa Jal dan kekayaannya dari makhluk, dari makhluknya. Terdapat dari hadis ini kesempurnaan kekuasaan dan kerajaan Allah serta kekayaan dan ketidakbutuhan Allah terhadap makhluknya sendiri. Liqaulihi Azza wa Jal, berdasarkan firman-Nya dalam hadis tersebut, innakum lan tablughu durri wa lan tablughu naf'i, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk memberikan madarat atas diriku dan tidak akan mampu untuk memberikan manfaat sedikit pun untukku. Hal itu dikarenakan sempurnanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan ketidakbutuhannya terhadap makhluk, seperti apapun kondisi makhluk itu semua tidak mempengaruhi kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudaratan, maksiat-maksiat, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh makhluk itu tidak akan berpengaruh, tidak akan memudaratkan Allah. Dan juga ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh makhluk itu tidak memberikan sedikit pun manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, faedah yang berikutnya, yang ke-20. Qala anna mahallu at-taqwa wal fujuri al-qalb. Anna mahalla at-taqwa wal fujuri al-qalbu. Sesungguhnya tempat ketakwaan dan al-fujur dan dosa, tempatnya adalah di hati. Yang namanya at-taqwa, yang namanya adzam, dosa dan kejelekan, tempatnya adalah di hati. Hal itu bisa kita ambil dari hadis, dari lafaz, dari hadis yang kita baca, yaitu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau seandainya yang awal dari kalian sampai yang akhirnya kondisinya seperti orang yang paling bertakwa, ala atqa qalbi rajulin, setakwa-takwanya hati salah seorang dari kalian, ala atqa yani menjadi seperti orang yang paling takwa hatinya di antara kalian. Menunjukkan bahwa takwa itu tempatnya di hati. Rasulullah SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala atqa qalbi, yang paling bertakwa hati salah seorang di antara kalian. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Dan sebaliknya, kalau seandainya seluruh kalian menjadi sejahat-jahatnya hati salah seorang di antara kalian, sejahat-jahatnya hati salah seorang di antara kalian dinisbahkan kejahatan dan ketakwaan itu kepada al-qalb, menunjukkan bahwa tempat at-taqwa dan kejahatan dan dosa itu tempatnya adalah di al-qalb. Dan juga yang menguatkan faedah ini yaitu hadis Rasulullah SAW yang pernah kita bahas dahulu, yaitu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa di jasad ini terdapat mudghah, segumpal daging. Idza saluhat, jika gumpalan tersebut baik, maka saluhal jasadu kulluh, maka seluruh jasad itu pula akan menjadi baik. Wa idza fasadat, dan jika hati itu dan jika gumpalan darah itu jelek, buruk, maka seluruh jasadnya juga akan buruk. Inilah tempat at-taqwa dan tempat adzam, tempat at-taqwa dan tempat dosa dan kejahatan itu sumbernya adalah hati. Maka jika asalnya sudah, hatinya sudah jelek, akan berpengaruh ke seluruh badannya, akan ikut jelek pula. Dan sebaliknya, jika asal dari badan manusia itu baik, yaitu hatinya, hatinya baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuh yang lain. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-21. Qala kamalu ghinallahi azza wa jalla wasi'ati ghinahu. Sempurnanya kamalu ghinallah, sempurnanya kekayaan Allah. Wasi'ati ghinah, dan luasnya kekayaannya. Berdasarkan firman-Nya dalam hadis tersebut, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni, sampai akhir kata, fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-Ku, kalau seandainya yang awal sampai akhir kalian dari kalangan jin dan manusia semua berkumpul di suatu lembah yang luas, yang bersatu, semua bersatu berkumpul di suatu tempat, di suatu padang yang luas, kemudian masing-masing dari mereka meminta permasalahannya, persoalannya sendiri. Kata Allah, mana qasah, semua itu tidak mengurangi kekayaan yang ada di sisiku, kecuali sama seperti berkurangnya air laut jika dicelupkan jarum ke dalamnya. Maka ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Azza wa Jal dan kekayaannya terhadap makhluk. Tidak berkurang apa yang ada di sisi Allah. Sekalipun manusia ini meminta seluruh apa yang dia butuhkan, semua yang dia butuhkan Allah beri, masing-masing Allah beri. Fulan meminta, Allah beri, seterusnya. Itu semua tidak mengurangi kekayaan yang ada di sisinya. Dan juga terdapat faedah berikutnya dari hadis ini, dari penggalan hadis ini pula, yaitu faedah yang kedua-dua, kata Syekh Al-Utsaimin. Nampak dari kata ini, dari lafaz hadis ini, bahwa anna ijtima'an nasi fi makanin wahidin aqrabu ila al-ijabah. Bahwa berkumpulnya manusia di satu tempat ini merupakan sebab lebih dekat doa itu untuk diijabah, untuk dikabulkan. Berkumpulnya manusia di suatu tempat, dari hadis ini terdapat bahwa itu merupakan sebab lebih dekat untuk dikabulkan doanya daripada berpisah-pisah, daripada doa sendiri-sendiri. Oleh karena itu, walihada umiru an yajtami'u fi masjidin wahidin fil jum'ah. Oleh karena itu diperintah kita semua untuk berkumpul di masjid di saat hari Jumat, salat Jumat. Demikian pula kita diperintah wa an yajtami'u fi musallal 'id wa fil istisqa, diperintah untuk berkumpul dalam rangka melaksanakan salat Id dan juga di saat melaksanakan salat al-istisqa meminta hujan. Wa an najtami'u, dan juga dianjurkan kita untuk berkumpul di Arafah, di padang Arafah bagi orang yang haji, di satu tempat, kemudian berdoa, manjatkan doa masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan berkumpulnya manusia di suatu tempat itu lebih dekat untuk diterima dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, jawazul mubalaghati bil qawli, bolehnya berlebihan dalam, bolehnya menggunakan kata berlebihan, konteks berlebihan di dalam berbicara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini, illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya air laut jika dicelupkan jarum ke dalamnya. Ini konteks mubalaghah, berlebihan, yang padahal artinya sama sekali tidak berkurang. Air laut tersebut tidak berkurang, saking berlebihannya Allah memberikan perumpamaan yang hakikatnya tidak ada pengaruhnya sedikit pun terhadap air laut itu. Maka boleh seorang terkadang menggunakan konteks berlebihan. Dan juga sebagaimana halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Bahwa orang kafir di hari kiamat nanti mereka, atau mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan bisa masuk al-jannah sampai unta itu bisa masuk lubang jarum. Sampai unta kalau sudah bisa masuk lubang jarum, baru mereka akan masuk al-jannah. Tapi selama unta belum bisa masuk ke lubang jarum, kata Allah, mereka tidak akan bisa masuk jannah sampai unta itu bisa masuk lewat lubang jarum. Menggunakan konteks berlebihan menunjukkan bahwa sama sekali tidak akan mungkin yang namanya unta masuk ke lubang jarum, tidak mungkin. Maka artinya mereka sama sekali tidak akan pernah bisa masuk al-jannah dalam segala bentuk kondisinya, tidak akan masuk jannah. Dan juga halnya sebagaimana hadis ini, semua permintaan yang diminta oleh hambanya kemudian Allah beri, itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah. Seperti halnya jarum jika dicelupkan ke laut, lihat apa yang dihasilkan dari jarum tersebut, itulah berkurangnya laut dari satu tetes air. Apakah laut itu berubah dengan dicelupkannya jarum tersebut? Tidak sama sekali, tidak berpengaruh, tidak berpengaruh. Kemudian faedah yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla yuhsi amal al-ibad, bahwa Allah Azza wa Jalla dialah yang menghitung seluruh amalan hambanya, menghitung, mengumpulkan seluruh amalan hambanya, tentunya dengan ditulis catatan-catatan amalan tersebut oleh malaikat. Ayyadbiduha bil'adadi fala yanqusu ahadan syai'an, maksudnya menghitungnya dengan jumlah, maka tidak ada satupun yang kurang dari catatan tersebut. Sebagaimana sabdanya, ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum, sebelum Allah menutup hadis ini dan mengingatkan, ya ibadi wa ya hambaku, innama hiya amaluk, inilah amalan-amalan kalian, uhsiha lakum, aku hitung untuk kalian semua. Menunjukkan bahwa Allah menghitung seluruh amalan yang dikerjakan oleh hamba. Tidak ada yang terkurang, tidak ada yang luput dari catatan tersebut, tidak ada yang luput dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal sekecil pun amalan tersebut, maka dia akan kebaikan. Beramal kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, maka dia akan mendapatkannya, maka dia akan melihatnya nanti di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang beramal sekecil apapun kejelekan, pasti dia akan menjumpainya nanti di hari kiamat. Tidak akan luput catatan Allah, tidak akan luput catatan yang ada pada malaikat. yang mencatat seluruh amalan hambanya. Semua, sekecil apapun dosa dan maksiat, sekecil apapun kebaikan itu tertulis. Akan dirangkum semua, tertulis, enggak ada yang lewat sedikit pun. Kemudian faedah yang berikutnya, Annallaha azza wa jalla la yadhlimu ahadan syai'an. Ini cabang dari faedah yang pertama, bahwa Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Maka Allah tidak berbuat zalim sama sekali terhadap hamba-hambanya. Bal man amila amalan wajadahu. Bahkan siapa saja yang beramal suatu amalan, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Liqaulihi thumma uwaffikum iyyaha. Berdasarkan firman-Nya, kemudian setelah aku catat, kemudian aku balas untuk kalian. Aku balas semuanya itu. Thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati amalannya itu baik, hasil dari amalan dia adalah baik, maka hendaknya dia memuji Allah. Maka di sini terdapat wajibnya memuji Allah, wujubul hamdulillah azza wa jal ala ma wajada khairan. Wajibnya seorang untuk memuji Allah jika dia mendapat kebaikan. Kenapa diwajibkan kita memuji Allah di saat kita mendapat kebaikan? Dari dua sisi. Jawabannya dari dua sisi. Yang pertama, karena Allah lah yang annallaha azza wa jalla yasur annallaha azza wa jalla yasurruhu hatta amilahu. Karena Allah lah yang memudahkan dia untuk beramal tersebut hingga dia dapat untuk beramal. Dari sisi pertama, kenapa dia harus memuji Allah di saat dia mendapat kebaikan? Karena yang pertama, dia telah dibantu oleh Allah. Allah yang membantunya. Allah yang mudahkan bagi dia untuk beramal amalan tersebut. Kalau Allah tidak mudahkan, tidak Allah bantu dia untuk beramal, tentu tidak mungkin dia mendapat yang namanya al-khair. Kemudian yang kedua, annallaha ta'ala athabahu. Dari sisi yang kedua, kenapa diwajibkan seorang muji Allah di saat mendapat kebaikan? Sisi yang kedua yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang membalas amalannya tersebut dengan pahala. Allah balas amalan yang tersebut dengan pahala. Sudah dibantu oleh Allah untuk beramal soleh, kemudian yang kedua, ditambah lagi amalan tersebut, Allah kasih ganjaran, Allah kasih balasan yang setimpal, pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya dia memuji Allah jika dia mendapat amalannya itu hasilnya baik. Maka hendaknya dia memuji Allah. Falyahmadillah. Juga dari hadis ini, dari penggalan hadis ini terdapat faedah yang berikutnya, yaitu jawazu tahadduthil insani an nafsihi bi sighatil ghaib. Bolehnya seseorang tahadduthil insan an nafsihi, bolehnya seseorang berucap tentang dirinya sendiri dengan menggunakan konteks ghaib. Dengan menggunakan konteks ghaib, orang yang tidak ada, orang yang ghaib. Maksudnya apa? Bolehnya seorang berucap tentang dirinya sendiri dengan menggunakan konteks ghaib, bukan konteks mutakallim. Seperti firman Allah, seperti Allah subhanahu wa ta'ala di hadis ini mengatakan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapati kebaikan, Allah mengatakan, maka hendaknya dia memuji Allah. Di sini yang berbicara siapa? Allah. Tetapi dia menggunakan konteks ghaib, memuji Allah, seakan-akan bukan dia yang bicara. Hendaknya dia memuji Allah, padahal yang bicara Allah sendiri. Maka boleh seorang yang berbicara itu menggunakan konteks ghaib, padahal hakikatnya dia sendiri. Tujuannya apa? Padahal mampu, padahal bisa saja. Allah mengatakan, barang siapa mendapat kebaikan, maka hendaknya dia memuji aku. Hendaknya dia memujiku. Tidak perlu dia menggunakan konteks ghaib, bisa saja. Tetapi sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan konteks ghaib, hendaknya dia memuji Allah, bukan memuji aku. Hal itu, kata para ulama, hal itu dikarenakan dalam rangka bab at-ta'zim, dalam rangka pengagungan terhadap orang yang berbicara, pengagungan terhadap dirinya sendiri. Itu terdapat pengagungan terhadap dirinya sendiri, hendaknya dia memuji Allah padahal Allah sendiri yang berbicara. Maka ini terdapat pengagungan yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana halnya dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin, sebagaimana kama yaqulul malik, sebagaimana misalnya seorang raja. Dia memerintah bawahannya, dia mengatakan kepada bawahannya, kepada rakyatnya, yaqulu lakum al-malik if'alu kadza wa kadza. Raja mengatakan kepada kalian, padahal raja sendiri yang berbicara, dia tidak mengatakan aku katakan untuk kalian, tidak, tetapi raja ini mengatakan dengan menggunakan konteks gaib, tidak mengatakan aku, tapi raja yang mengatakan kepada kalian, lakukan ini, padahal dia sendiri yang raja. Maka ini lebih sempurna dalam pengagungan, lebih sempurna dalam pengagungan. Berbeda jika aku katakan untuk kalian, lakukan ini, dengan mengatakan seorang raja yang mengatakan kalian untuk berbuat seperti ini. Tentu yang menggunakan konteks gaib ini lebih sempurna dalam at-ta'zim. Sebagaimana guru misalnya, aku perintah kamu untuk berbuat ini, dengan mengatakan gurunya kamu yang mengatakan kamu harus seperti ini, ustadz yang bilang kamu harus seperti ini, padahal dia sebagai gurunya tidak mengatakan saya yang mengatakan kepadamu, saya yang merintah kamu, tidak. Maka itu lebih sempurna dalam keagungan, dalam mengagungkan. Man wajada khairan falyahmadillah, barang saya mendapat kebaikan maka hendaknya dia memuji Allah. Kemudian man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain itu, mendapati hasilnya tidak baik dari apa yang diperbuat di dunia, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Maka di sini terdapat faedah bahwa orang yang lalai dari amalan saleh, kemudian dia tidak mendapat kebaikan dari apa yang dia perbuat tersebut, maka hendaknya dia tidak mencela, tidak menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Dikarenakan dialah yang salah, dialah yang berbuat, dia memiliki kemampuan, memiliki keinginan, punya kehendak, bisa dia untuk berbuat, bisa untuk meninggalkan. Mendengar perintah Allah mewajibkan, bisa dia untuk melakukan, bisa juga dia untuk tidak melakukan. Allah melarang ini, bisa dia untuk berbuat dan bisa dia untuk menahan diri. Maka jika dia yang melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, salah siapa? Ya dia sendiri. Allah sudah berikan dia akal, Allah sudah berikan dia pilihan, Allah sudah berikan, turunkan Rasul, memperingatkan manusia, kemudian dia yang menyelisihi kebenaran tersebut. Maka jika akibat dari perbuatannya ini jelek, maka yang salah adalah dia, bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan ini kita selesai dari hadis yang ke-24. Naktafi, dan insyaAllah kita masuk hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.